بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي زدنا علما وارزقنا فهما، آمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني. الحمد لله. Limpahan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari yang penuh berkah ini, Allah izinkan kita kembali tergabung di dalam kajian online kitab Mukasyafatul Qulub. InsyaAllah, materi-materi yang lalu yang telah kita pelajari bab demi bab, sehingga kita sampai di bab ke-17. Mudah-mudahan ini semua menjadikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya, tolong yang join di Zoom suaranya tolong di mute. Yang join di Zoom tolong suaranya di mute. Baik. Mari sama-sama kita awali kajian kita sebelum kita masuk kepada pembahasan dengan mengawali doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين أمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. الحمد لله. Lama kita tidak tergabung di dalam kajian Mukasyafatul Qulub. Namun insyaAllah, kesempatan hari ini kita kembali tergabung setelah kemarin kita banyak sekali membahas tentang permusuhan syaitan. Oke, hari ini kita masuk ke pembahasan bab ke-17, yaitu daripada amanat dan taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. الباب السابع عشر في بيان الأمانة والتوبة. روي عن محمد ابن المنكدر أنه قال سمعت أبي يقول بينما سفيان الثوري يطوف إذ رأى رجلا لا يرفع قدما ولا يضع قدما إلا وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت يا هذا إنك قد تركت التسبيح والتهليل وأقبلت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك في هذا شيء؟ قال من أنت؟ عفاك الله. فقلت أنا سفيان الثوري. قال لولا أنك زاهد أهل زمانك ما أخبرتك عن حالي ولا أطلعتك على سري. ثم قال لي خرجت وولدي حاجا إلى بيت الله الحرام حتى إذا كنت في بعض المنازل مرض والدي فقمت بشأنه حتى مات فاسود وجهه فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون وغطيت وجهه فغلبتني عينين فنمت حزينا فرأيت رجلا لم أرى أحسن منه وجها ولا أنظف منه ثوبا ولا أطيب منه ريحا يرفع قدما ويضع أخرى حتى دنا من والدي فكشف الإزار عن وجهه فأمر بيده على وجهه فابيض ثم ولى راجعا فتعلقت بثوبه وقلت يا عبد الله من أنت الذي من الله على والدي بك في أرض الغربة قال أما تعرفني أنا محمد بن عبد الله صاحب القرآن أما والدك فكان مسرفا على نفسه، ولكن كان يكثر الصلاة علي. فلما نزل به منازل استغاث بي، وأنا غياث لمن أكثر الصلاة علي، فانتبهت وإذا وجه أبي قد ابيض. الحمد لله. Kita berada di dalam bulan Sya'ban yang alhamdulillah telah berlalu dari kita bulan Rajab al-Azam yang dijuluki dengan Syahrullahil Asab. Bulan Rajab kemarin adalah bulannya Allah yang berlimpah ruah pengampunan darinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk tercatat golongan orang-orang yang meraih pengampunan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Kemudian kita masuk dan kita saat ini berada di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban. Di mana di bulan Sya'ban dikatakan bahwa itu salah satu bulan agung lainnya yang dikatakan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahri, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahra ummati. Rajab adalah bulannya Allah. Sementara Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan adalah bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di bulan Sya'ban ini dikatakan adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya di bulan Sya'ban ini kita sebagai umatnya dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Sya'ban ini turun ayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang mana ayat tersebut berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah menyerukan seruannya kepada segenap hamba-hambanya. Hai kalian orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bersalawatlah senantiasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Itulah dikatakan kenapa bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad. Karena dengan turunnya ayat itu menunjukkan kepada kita ketinggian derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derajat Nabi Muhammad begitu tinggi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memulai pada dirinya sendiri, kemudian disertakan setelahnya malaikatnya yang menyatakan bahwa mereka bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya ulama bilang meskipun hakikatnya solawat dari Allah itu bukanlah bentuk solawat yang kita panjatkan kepada Nabi Muhammad, tapi keumuman daripada arti ayat ini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memulai dengan dirinya sendiri. Kemudian para malaikatnya menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sepatutnya juga di bulan ini kita menyisakan waktu yang kita hadiahkan khusus salawat demi salawat yang kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan salawat itu kita berharap bahwa salawat kelak akan memberikan kita syafaat. Bahwa salawat yang kita baca ini akan banyak mendatangkan kebaikan. Salawat yang kita baca ini insyaallah akan menyembuhkan sakit yang kita derita. Hadirkan, datangkan di dalam hati kita karena ini adalah bulan yang agung, bulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa bulan Sya'ban seringkali menjadi bulan yang dilalaikan oleh umat. Setelah umat sibuk dengan bulan haram yang kemarin di bulan Rajab, kemudian kita menanti datangnya bulan Ramadan, banyak sekali dari umatku kata Nabi SAW yang melalaikan kemuliaan daripada bulan Sya'ban ini. InsyaAllah kita tidak termasuk jadi golongan orang-orang yang melalaikan daripada bulan Sya'ban ini. tapi kita ingin sekali bahwa di bulan Syaban ini kita sudah memiliki niat, insya Allah, kalau setiap harinya kita membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sebanyak 100 kali, maka jadikan di bulan Syaban ini salawat kita yang kita berikan kepada Nabi Muhammad lebih daripada yang biasanya kita baca. Naikin, yang bisa naikin 150. Ternyata mampu, naikkan menjadi 200. Ternyata kita diberikan kemampuan lagi, naikkan menjadi 300. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan niatnya kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita syafaatul uzma daripada syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di bab ke-17 ini, sahibul muallif yaitu al-Imam al-Ghazali memulai daripada bab amanat dengan sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Muhammad bin Munkadir. Sungguhnya dia berkata, aku mendengar Abi yaqul annahu qala sami'tu Abi yaqul. Ya. Sesungguhnya aku mendengar ayahku berkata, ketika Sufyan ats-Tsauri sedang tawaf. Sufyan ats-Tsauri seorang ulama. Katanya saat itu Sufyan ats-Tsauri sedang tawaf, tiba-tiba dia melihat ada seorang laki-laki yang katanya tidak dia mengangkat telapak kakinya atau meletakkan telapak kakinya di bumi kecuali dia membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Sufyan ats-Tsauri sedang bertawaf, dia melihat ada kejanggalan oleh seorang yang juga sedang tawaf, tapi dia perhatikan. Orang ini tawaf, tidak dia angkat kakinya maupun dia meletakkan kakinya, kecuali dia membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Sayyidina Sufyan ats-Tsauri bertanya kepadanya, hai tuan, sesungguhnya aku perhatikan kamu ini tidak baca tasbih atau tahlil. Nah, biasanya kalau yang sudah pergi umroh, biasanya tahu tuh orang kalau sedang tawaf, yang dibaca tuh subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Biasanya begitu. Tapi aku tidak melihat engkau membaca tasbih ataupun tahlil. Yang kuperhatikan, ya, dibilang, yang kuperhatikan adalah bahwa engkau sejak tadi tidak mengangkat kakimu ataupun meletakkan kakimu kecuali kalau kau bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada apa ini? Tidakkah kau ingin berbagi kisah denganku? Tidakkah kau ingin bercerita kepadaku? Apakah sudah terjadi sesuatu kepadamu sehingga kamu melakukan perbuatan ini? Orang tersebut kemudian bertanya balik kepada siapa? Bertanya kembali kepada Sayyidina Sufyan ats-Tsauri. Siapa kamu? Mana anta? Kamu siapa? Semoga Allah mengampunimu. Berani-berani nanya, mau tahu urusan orang, ibaratnya gitu ya. Semoga Allah mengampunimu. Kemudian, kamu siapa? Dijawab, aku adalah Sufyan ats-Tsauri. Dijawab oleh Sayyidina Sufyan ats-Tsauri. Wah, begitu dia dengar, siapa orang yang kenal dengan Sayyidina Sufyan ats-Tsauri? Dia tahu Sayyidina Sufyan ats-Tsauri seorang ulama. Dia berkata, kalau seandainya kamu itu bukan orang yang zuhud, bukan orang yang ahli ibadah, bukan orang yang dekat kepada Allah, maka niscaya tidak akan aku mau sampaikan atau aku ceritakan kepadamu rahasiaku ini. Nggak mau. Akhirnya dia bilang, dia cerita. Dulu aku pernah pergi bersama ayahku niatnya untuk pergi haji ke Baitullahil Haram. Nah, ini orang yang dia baca sholawat terus, tanya. Ditanya sama Sayyidina Sufyan. Dia bilang, dulu saya pernah berniat, saya sedang berniat ingin pergi haji, saya di perjalanan menuju Baitullahil Haram. Sesampainya saya di suatu tempat, tiba-tiba ayahku jatuh sakit, katanya. Ayahku sakit. Sakit keras. Dan kemudian aku harus merawatnya sampai akhir hayatnya. Dan dia pun kemudian meninggal dunia. Saat ayahku meninggal dunia, aku perhatikan bahwa wajah ayahku berubah. Wajah ayahku berubah menghitam. Dengan warna hitam yang pekat. Sehingga membuat hatiku tersedih, bukan main. Kenapa bisa begini jadinya? Kenapa wajah ayahku bisa begini hitam? Dengan perasaan yang amat sedih, aku menangis jadi-jadinya sampai aku tertidur. Dan di tengah-tengah aku tertidur, aku bermimpi melihat seorang laki-laki yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dia laki-laki yang tampan, bersih pakaiannya, dan harum wanginya. Masya Allah, dia lihat laki-laki itu tampan, pakaiannya bersih, lebih bersih, katanya wanginya lebih harum. Ya. Kemudian dia mendekat kepada ayahku, lalu membuka kain yang menutupi wajah ayahku yang hitam tadi. Kemudian laki-laki tersebut ya, mengusap tangannya kepada wajah ayahku. Sehingga pada saat dia mengusap tangannya tadi, pada wajah ayahku, berubah. Wajah ayahku yang tadinya menghitam, seketika melambat-melambat menjadi memutih. Putih sekali bercahaya. Aku terkejut bukan main. Bingung. Kok bisa? Ada apa? Siapa laki-laki ini? Subhanallah. Lalu saat laki-laki itu katanya mulai beranjak pergi, dia mau bergerak pulang, ibaratnya mau bangkit, ku pegang pakaiannya, ku tahan. Aku tahan pakaiannya, kemudian aku bertanya, hai hambanya Allah, karena dia bilang, hai Abdullah, dia nggak tahu namanya siapa. Hai hambanya Allah, kamu ini siapa? Mengapa kamu memiliki kemuliaan atau kelebihan sehingga kamu bisa membuat ayahku ini yang tadinya wajahnya itu hitam menjadi putih? Kau siapa? Dan siapa kamu yang tiba-tiba bisa mau datang di tempat asing seperti ini di mana aku tidak mengenalmu dan kamu juga mungkin bisa jadi tidak mengenal ayahku? Kemudian dia berkata, tidakkah kau mengenaliku? Ditanya balik sama orang itu di dalam mimpi. Tidakkah kau mengenaliku? Aku adalah Muhammad ibni Abdullah, sahibul Quran. Aku adalah Muhammad ibni Abdullah, sahibul Quran, pembawa Al-Quran. Ingat, kau ingat siapa aku? Oh, subhanallah, ternyata yang datang ke dalam mimpinya itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, ayahmu adalah orang yang melampaui batas. Ayahmu banyak dosa. Ayahmu berlebihan. Ayahmu banyak melakukan kesalahan. Akan tetapi, selama hidupnya, ayahmu memperbanyak solawat atasku, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya, ayahmu banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan perbuatan zalim, banyak melakukan perbuatan yang salah. Akan tetapi, kelebihannya yang lain hanya dia memperbanyak sholawat kepadaku, kata Nabi SAW. Masya Allah. Ayahnya amalannya yang lebih cuma baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di saat dia mengalami kesulitan yang sedang dia alami saat ini, nah, kata Nabi SAW, dia meminta pertolongannya kepadaku. Yakni saat dia wafat, dia mengharapkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Dia mengharapkan, ya Rasulullah, dulu aku sering bersolawat kepadamu. Dulu aku adalah orang yang sering kali mengirimkan solawat kepadamu. Dan itu juga akan terjadi pada kita semua selama hidup. Andai kata mungkin kita adalah orang-orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka saat kita wafat, solawat ini akan kita jadikan hujjah. Salah satu kunci untuk menolong kita. Dan kita akan mengiba kepada Nabi Muhammad dengan solawat yang kita baca ini. Bahwa dahulu aku pernah bersolawat kepadamu, ya Rasulullah. Tidakkah kau ingin menolongku, wahai Rasul? Tidakkah kau ingin memberikan syafaat kepadaku, ya Rasulullah? Dan ini yang dilakukan oleh ayahmu, kata Nabi SAW. Jadi apa yang sedang dialami oleh ayahmu? Dia meminta pertolongan kepadaku. Sedangkan aku, kata Nabi SAW, adalah orang yang banyak menolong. Sering menolong, kata Nabi. Kepada siapa? Kepada orang yang memperbanyak solawat kepadaku, kata Nabi SAW. Ingat, Nabi memberikan pertolongan kepada orang yang banyak bersolawat kepadaku. Dari kata-kata ini aja kita bisa pahami. Setiap kesulitan yang kita alami, masalah dalam hidup yang kita alami, kalau kita mau setiap kesulitan itu dibantu dan ditolong oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kuncinya adalah perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi berkata seperti itu, pemuda ini yang bermimpi terbangun. Lalu ku bangun, buru-buru ku hampiri mayat ayahku, lalu ku buka, ku lihat. Ternyata wajah ayahku benar-benar telah menjadi putih terang benderang. Subhanallah. Pertolongan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang bersolawat kepadanya ini adalah menjadikan salah satu motivasi kita. Apalagi alasan kita untuk tidak bersolawat kepadanya? Apakah rasa malas yang kita ingin jadikan alasan? Atau kekesibukan, atau mungkin bisa jadi kelalaian, lupa dan lain sebagainya. Sesibuk itukah kita sampai kita melupakan diri kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka sadarilah bahwa solawat kita itu adalah salah satu bantuan yang paling ampuh yang dapat membantu kita di hari di mana kita paling membutuhkan bantuan. Jangankan yaumul qiyamah, bahkan saat kita wafat pun kita sudah lebih dulu membutuhkan pertolongan. Dan tidak ada pertolongan yang lebih cepat menolong kita kecuali pertolongan yang datang dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cepatnya Nabi menolong kita itu berasal dari seberapa seringnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di bulan Syaban yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk menjadi orang-orang yang menghidupkan bulan ini dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa ruya an Amr bin Dinar an Abi Ja'far an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala: Man nasiya shalah alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Diriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Ja'far, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya barang siapa orang yang lupa membaca salawat kepadaku, kata Nabi SAW, maka langkahnya menuju surga akan tersesat. Faqad akhta'a tariqal jannah. Dia telah salah dalam memilih jalan menuju surga. Barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku karena Nabi, maka dia telah salah memilih jalan menuju surga. Artinya, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, namun kita lupa solawat kepada Nabi Muhammad SAW, hakikatnya jalan kita menuju surga tentu pasti akan tersesat. Tidak akan pernah kita sampai ke sana. Nggak akan bisa kita sampai ke babul jannah, ke pintunya surga, kalau kita lupa mengirimkan solawat kepada sayyidu ahlil jannah, pemimpinnya penghuni surga, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini hadis, jangan kita anggap remeh. Manasiya, Nabi bilang, siapa yang lupa? Makanya dari sekarang, kalau ada dari kita yang kadang terlewat daripada solawat, buat alarm. Kalau makan aja ada rasanya di dalam perut kita lapar, kemudian kita ingat untuk makan, tidakkah alarm rindu tidak berbunyi di dalam hati kita akan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kalau itu belum datang, belum tumbuh, bisa jadi memang cinta itu belum ada di dalam hati. Mbak, cari caranya bagaimana cinta itu bisa tumbuh di dalam hati. Buat alarm kita di dalam handphone, di dalam alat-alat yang mungkin bisa membuat kita ingat, kita tulis mungkin di note di depan pintu kamar kita atau mungkin di depan laptop kita. Untuk apa? Untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita lupain. Karena dengan melupakan solawat kepada baginda Nabi Muhammad, faqad akhta, kata Nabi, dia telah lupa, dia telah salah memilih jalan menuju surga. Baik, i'lam anna al-amana ma'khudhah min al-aman li'annahu yu'min ma'aha man mana'a al-haqq wa dudduha al-khiyana min al-khun وهو النقص، لأنك إذا خنت أحدا في شيء فقد أدخلت عليه النقصان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة والخيانة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخواته. Ketahuilah, nah, bahwa sesungguhnya kata amanat, dan kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad itu sampai punya julukan Al-Amin, manusia yang paling jujur. Setiap orang yang menitipkan amanah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin amanah itu tidak disampaikan kepada haknya. Itu adalah ciri-ciri Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita berkenaan dengan perkara amanah. Nah, di dalam bab kali ini kita membahas tentang amanah. Maka ketahuilah bahwa amanat itu diambil dari kata aman. Nanti kalau kita lihat di sini artinya aman, karena dengan rasa aman itu berarti membuat kita terhindar dari kezaliman. Kalau orang kalau merasa aman, berarti dia merasa tenang bahwa haknya tidak akan diambil. Hartanya tidak akan dirampas. Dirinya tidak akan disakiti, karena dia merasa aman. Ini kata amanat dikatakan diambil dari kata al-amn. Al-amnu. Dan rasa aman itu berarti bisa menjamin kita terhindar dari tindakan-tindakan selain daripada kebenaran. Sedangkan kebalikannya, yaitu apa? Khianah. Al-amanah wal-khianah. Kita tahu amanah tadi rasa aman, sementara khianah, khianah itu diambil dari kata khun. Khun, yaitu artinya kekurangan, nuqsan. Seseorang kalau udah berkhianat, berarti di situ ada hak yang dikurangi. Saat kita berkhianat atau mengkhianati seseorang dalam suatu hal, maka berarti kita sudah mengurangi apa yang semestinya mereka terima. Itu makna daripada khianat. Nah, jadi kalau kita seandainya dikasih amanat untuk, misalnya contohnya, memberikan undangan, katakan. Ini yang umum. Nitip undangan ya. Ya. Orang saat menitipkannya pada kita, dia menganggap kamu amanah. Dan dia merasa aman. Dengan menitipkannya kepada kamu, insya Allah itu akan sampai kepada yang dituju. Ini berikan kepada fulan. Nah, yang waktu memberi itu merasa aman, ngasih ke kamu. Tapi ternyata, saat kamu khianat, artinya undangan itu nggak kamu serahkan, maka di sini kamu melakukan sesuatu yang tidak semestinya kamu lakukan. Apa? Haknya dia, hak orang yang memberikan, yang menitipkan amanah pada kamu, haknya harus kamu berikan kepercayaannya. Jangan sampai kamu kurangin. Dengan kamu tidak mengantarkan undangan, nah maksudnya di sini kan, dengan kamu tidak mengantarkan undangan, kamu sudah ngurangin yang semestinya dia dapat. Orang yang nggak dapat undangan itu bisa curiga. Orang yang nggak terima undangan itu bisa suudzon. Bisa jadi hubungannya nanti sama yang sudah nitipin itu sama kamu ribut. Kok ngawinin nggak ngundang-ngundang? Kok bikin acara nggak ada berita, nggak ada kabar berita? Ternyata ada si pengemban amanah yang tidak bertanggung jawab. Dan ini sering kali terjadi di sekitar kita. Nah, itu udah paham nih, amanah itu apa, khianah itu apa. Pertama, pahamin itu. Kemudian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man amilan nas, falam yudhlimahum. Katanya, barang siapa yang bergaul dengan manusia, dengan sesama manusia, tanpa menzalimi mereka, tanpa menganiaya mereka. Kemudian berbicara dengan mereka tanpa berbohong. Nih, siapa yang orang yang bergaul dengan manusia tidak pernah menganiaya atau tidak pernah berbuat zalim kepadanya. Kemudian tidak pernah berbicara yang bohong. Maka sempurnalah apa katanya? Harga diri manusia tersebut. Kalau kita berteman dengan orang, kita tidak pernah jahatin orang. Kita tidak pernah berkata bohong pada orang. Harga diri kita telah sempurna. Orang seperti ini, kata Nabi SAW, wajib kamu jadiin saudara. Kalau kamu punya sahabat, punya teman, selama kamu bergaul dengan dia, selama kamu berteman dengan dia, ya, dia tidak pernah zalim sama kamu. Dia tidak pernah aniaya kamu. Dan dia tidak pernah berdusta sama kamu. Kata Nabi SAW, berarti orang ini melakukan hormatan, keadilan. Orang yang seperti ini, kata Nabi, wajib kamu temenin. Kalau sudah berteman, jagain. Nah ini. Jagain. Jangan kamu lepas. Karena itu adalah sahabat atau kawan-kawan yang langka. Nabi SAW bersabda. Maka kemudian dikatakan, wa madaha a'rabi gauman fagalu syaghafu bira'il amanah fala yaghdiruna bidhimmah wala yantahikuna li muslim hurmah walam ta'allak bihim dhimmah fahum khairu ummah. Agul wa ha'ula'i alladhina madahuhum al-a'rabi gading garadu falam nara fi hadhil azman illa du'aban fi thiyab kama gala syair. Biman yathigul insanu fima yanubuhu wa min aina lil hurril karimi shihabu wa qad sara hadhan nasu illa agallahum dhi'aban ala ajsadihinna thiyabu. Seorang badui, orang Arab, pernah muji suatu kelompok. Dipuji sama mereka. Memuji kelompok orang-orang. Lalu dia berkata, cinta mereka itu sangat mendalam untuk menjaga amanah. Ini orang Arabi pernah bilang. Apa dia bilang? Syaghafu bira'il amanah. Cinta mereka itu sangat mendalam. Sampai-sampai mereka itu saking cintanya menjaga sekali amanat. Tidak pernah berkhianat. Terutama dalam menjaga amanat. Mereka nggak pernah khianat. Kata orang Badui. Tidak pernah berkhianat bila mempunyai tanggung jawab. Tidak pernah, katanya Arabi bilang. Ini orang lagi ada satu kaum nih yang dipuji sama Arabi. Nggak pernah khianat. Saat diberikan tanggung jawab. Nggak pernah ngerusak kehormatan seorang muslim. Kata Arabi bilang dia. Tidak pernah, katanya dibilang, terbebani atau pernah ngeliat kehormatan seorang muslim itu, katanya, dihinakan atau diolok-olok atau dijelek-jelekin. Nggak pernah, katanya Arabi bilang. Mereka itu, kata Arabi bilang, orang-orang yang kayak gitu modelnya, adalah umat yang terbaik. Sampai aku, katanya bilang, melihat Arabi itu muji, orang-orang yang dipuji sama orang Arab ini, katanya Imam Ghazali bilang, udah hampir gak ada. Orang yang dikasih amanat gak khianat. Yang ngejaga kehormatan sesama muslim terutama. Tidak pernah menjelekkan, tidak pernah menghinakan, tidak pernah menjatuhkan. Imam Ghazali bilang, di zaman seperti sekarang ini, orang-orang seperti mereka kini telah punah. Gak akan kita lihat, kata Imam Ghazali bilang. Kecuali kita hanya bisa melihat serigala-serigala yang berpakaian. Mereka rakus, serigala, pemangsa. Cuman mereka berpakaian. Ini kiasan, artinya manusia yang berpakaian, tapi di dalam dirinya hanya ada sifat kebinatangan. Hanya ada sifat ketamakan. Hanya ada sifat kerakusan. Subhanallah. Dikatakan seorang penyair, biman yathigul insan fima yanubuhu. Sekarang kepada siapa orang harus memberikan kepercayaannya? Wa min aina lil hurril karimi sihabu. Di mana lagi kita datangnya seorang sahabat atau kawan? Orang yang merdeka, yang mulia. Dari mana lagi datangnya? Teman-teman yang bisa kita percaya. Wa qad sara hadzan nasu illa aqallahum. Orang-orang yang semacam itu benar-benar sekarang sudah berubah, kata dia bilang. Mereka sudah menjadi siapa? Dzi'aban. Serigala-serigala yang berpakaian. Yang lempang dari mereka cuma sedikit. Kebanyakan dari mereka adalah serigala-serigala yang berpakaian. Subhanallah. Ini mengingatkan kepada kita orang-orang yang berani mengambil amanah. Seolah-olah mereka menjamin bahwa amanah ini akan dituntaskan, amanah ini akan dikerjakan, amanah ini akan dilaksanakan, amanah ini akan dijalankan. Tapi ternyata mereka hanya serigala-serigala yang berpakaian. Adapun amanahnya sendiri, pernahkah kita melihat cerita serigala berbuat baik? Atau pernahkah kita melihat serigala yang kemudian memberikan amanah? Serigala ya serigala. Zahaba alladhina yuqalu 'inda firaqihim laytal bilada wa ma biha tatasadda'. Syair yang lain berkata juga, telah pergi orang-orang yang agung, yang disebut-sebut, tuh yang disebut-sebut tadi, yang jujur, yang amanah, ya, tidak pernah menzalimi hak sesama muslim, tidak pernah menjatuhkan orang muslim, kemudian juga tidak mengambil haknya orang lain, apalagi secara zalim, secara paksa. Dibilang, zahabal ladzina yuqal. Orang-orang yang tadi kita sebut-sebut, mereka telah pergi. Inda firaqihim, dan ketika berpisah dengan mereka, maka katanya saat orang-orang itu telah pergi, orang-orang itu sudah meninggal, orang-orang itu sudah hilang, maka negeri-negeri beserta penghuninya menjadi pusing. Masya Allah. Ini sindirannya cakep banget. Di zaman kita sekarang, orang-orang yang dahulu telah pergi, orang-orang yang dahulu telah pergi itu, tanpa kita sadarin, kita berkata, ternyata fulanah itu dulu baik. Ternyata fulanah itu lebih jujur. Ternyata si fulan itu dulu lebih amanah. Ternyata dia itu dulu tidak sejahat yang saya pikirkan. Ternyata. Tapi mereka telah pergi. Saat mereka pergi, baru kita katakan, andai mereka dulu masih ada. Coba kita berada di zaman mereka. Nah, saat mereka-mereka orang itu sudah pergi, apa yang terjadi pada penghuni negara ini? Apa yang terjadi pada penghuni negeri? Dikatakan mereka akan menjadi pusing. Dan ini yang terjadi sama kita sekarang, Masya Allah. Kita pusing ngelihat nih negeri mau jadi apa. Kita pusing ngelihat orang-orang yang mengaku dirinya yang paling amanah, tapi ternyata dia tidak punya amanah. Pusing melihat orang yang menjerit-jerit seolah dia adalah manusia yang terbaik, tapi ternyata zalim di belakang. Sedih melihat umat yang masing-masing satu sama lain yang merasa dirinya adalah yang terbaik, sehingga mampu menzalimi saudaranya sendiri. Apa yang terjadi di sini? Hilangnya amanah. Penuhnya orang-orang yang khianat. Banyaknya manusia yang mengambil hak orang dan berdusta di sana-sini. Inilah yang terjadi. Dan kalau dibilang penghuninya menjadi pusing, benar banget. Laital bilada wa ma biha tatasadda. Penghuni negeri semua pada kelimpungan, pada kebingungan. Digimanain lagi nih? Apa yang harus kita lakukan untuk orang-orang yang tidak amanah ini? Kita mau apain mereka? Tapi semua sudah tidak bisa kita lakukan. Karena yang hilang ini adalah amanah. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal amanah satarfa' wa yusbihu an-nasa yatabayyauna wa ma yakad ahad minhum an yuaddi al-amanah hatta yuqal inna fi bani fulan aminan." Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amanat nanti akan diangkat, kata Nabi. dan setiap manusia nanti akan saling membuat perjanjian. Tapi tidak seorang pun dari mereka berniat menunaikan amanat. Sehingga ada yang dikatakan, katanya, sesungguhnya di antara orang-orang, Bani Fulan, maksudnya di sini, ada orang di kampung ini, ada orang dari sini, ada orang dari daerah sini, Fulan misalnya disebut. Terdapat orang yang bisa kita percaya. Saking susahnya nyari orang yang bisa kita percaya. Saking susahnya. Nyari orang yang amanah, nggak ada. Nyari orang yang bisa kita percaya, nggak ada. Kenapa? Dibilang hadisnya, bahwa sesungguhnya amanah akan diangkat. Amanah akan diangkat. Dan manusia akan saling berbuat janji. Mereka bakal buat-buat janji. Saya bakal ngelakuin ini, saya bakal ini. Saya janji, saya bakal melakukan ini. Saya janji, saya akan tunaikan ini. Terus aja dia janji. Saya janji akan, apa namanya tuh, menunaikan ini. Janji aja. Dia hanya membuat perjanjian, bahkan tertulis. Mereka akan membuat baiat, mengadakan perjanjian. Bisa jadi perjanjian itu tertulis. Tapi tidak seorang pun dari mereka saat membuat perjanjian, kata Nabi, berniat untuk menunaikannya. Ini udah dikatakan sama Nabi SAW. Niat aja enggak mau ngerjain ya, enggak. Mereka cuma menipu manusia. Mereka cuma menipu manusia. Nah, ini nanti diangkat. Dan sepertinya sekarang sudah kita rasakan bahwa amanah itu seolah-olah sudah diangkat. Makanya perlu bagi kita sendiri saat ini untuk menjaga diri kita. Bagaimana caranya agar kita tidak menjadi orang-orang yang tidak amanah. Sampai mau cari yang amanah susah, luar biasa. Masya Allah. Dan ketahuilah, wa'alam. Anna taubah wajibah bil akhbar wal ayat qala Allah taala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Sungguhnya taubat itu adalah wajib, berarti segala sesuatu yang terjadi masalah di dalam hidup kita yang dikarenakan tidak adanya amanah yang ditegakkan, maka sesungguhnya kuncinya adalah taubat. Karena kita telah meninggalkan yang semestinya harusnya kita tunaikan. Kita mengabaikan hak yang seharusnya kita tegakkan. Maka kuncinya apa? Ingat, ketahuilah. Taubat itu adalah wajib. Bagaimana yang sudah ada di dalam firman-firmannya Allah, di dalam ayat-ayat dan hadisnya Rasulullah, di antaranya firman Allah, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Apa sih dampaknya? Yang khianat dia. Tapi ingat, karena khianatnya dia, dampaknya kita semua kena. Makanya kalau ada orang bilang, ya dia-dia aja sendiri. Orang mah hidup nafsi-nafsi aja. Kenapa sih repot banget ngeliatin orang maksiat? Kenapa sih repot banget ngurusin orang yang maksiat? Kenapa sih repot banget ngurusin orang yang kagak amanat? Sampai harus kita ingetin berkali-kali. Ada yang berkata demikian, sibuk ibadah, urusin ibadah sendiri, jangan ngurusin ibadah orang lain. Dia lupa, satu orang yang tidak khianat atau yang tidak menunaikan amanah, satu orang yang khianat atau tidak menegakkan amanah yang semestinya dia lakukan, maka dampaknya kita semua. Gak cukup dia doang yang taubat, semua. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kamu kepada Allah semuanya. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, supaya kamu beruntung. Enggak disebut dia doang. Tapi yang beriman. Semua orang yang beriman, jami'an ayyuhal mu'minun. La'allakum tuflihun. Dalam riwayat, dalam hadis, dalam apa firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Firman yang lainnya, hai kalian orang-orang yang beriman. Allah tidak sebut di sini hai kalian orang-orang yang berdosa. Tapi Allah sebut, hai semua kalian orang-orang yang beriman. Kenapa? Yang melakukan kesalahan dia. Kenapa kita orang yang beriman juga harus ikutan taubat? Ya, bisa jadi kita yang melihat kesalahan, namun kita bungkam. Bisa jadi kita yang melihat kemungkaran, kita mendukung kemungkaran. Bisa jadi kita yang melihat keburukan, kita tertawa di atas keburukan itu. Subhanallah. Dan di sini Allah berpesan kepada seluruh orang yang beriman, hendaklah kalian bertobat kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Nasuha. Wa makna nasuh al-khalis lillah. Ta'ala khalian anis syawaib ma'khud minan nasuh. Wa yadullu ala fadli taubah gauluhu ta'ala inna allaha ta'ala yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Arti kata nasuhah, yang beda nasuh, itu adalah murni. Murni karena Allah. Benar-benar tujuannya enggak kecampur sama apa. Nasuh, kalau bahasanya murni, kayak sebagian ulama ada yang memberikan contohnya, seperti madu yang tidak terkontaminasi dengan apapun. Kamu kalau mau dapat nasohal asal, kata ada bahasa Arab itu, merah atau meres saripatinya madu, diambil yang paling murni, yang paling bersih. Ah, seolah-olah seseorang saat bertaubat kepada Allah, yang disebut oleh Allah di dalam firman-Nya nasuha, semurni-murninya, betul-betul dalam taubat kamu hanya mengharap ampunan Allah. Dan ingat di situ bahwa sesungguhnya taubat itu memiliki keutamaan. Dan Allah SWT berfirman, Inna Allaha yuhibbut tawabin. Di saat seseorang bertaubat kepada Allah, memohon pengampunan dengan sungguh-sungguh kepada Allah, Allah kemudian berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Inna Allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ya, taubat punya kemuliaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, gauluhu sallallahu alaihi wasallam, at-ta'ib habibullah. Wat-ta'ib min adz-dzambi kama la dzambalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang bertaubat itu adalah kekasihnya Allah. Lihat bagaimana Allah menjadikan mereka para kekasihnya. Dengan apa? Dengan ketulusan mereka di dalam memohon pengampunan. Saat orang datang kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan betul-betul mengharap pengampunan, meminta pintu taubat dibuka untuknya, saat itu Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan orang tersebut sebagai kekasihnya. Dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya at-ta'ib habibullah, kata Nabi, orang yang bertaubat itu adalah kekasihnya Allah. Dan orang-orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Artinya apa? Menandakan bahwa orang yang datang kepada Allah dengan betul-betul mengharapkan pengampunan, maka dia akan kembali dengan balasan betul-betul seolah-olah dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Seluruhnya daripada dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Saya teringat bahwa dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, di saat nanti kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita pernah lakukan, kesalahan-kesalahan kita, maksiat-maksiat yang kita lakukan, dengan rahmatnya Allah dan cinta dan kasih sayangnya Allah kepada kita yang maha menutupi segala keburukan kita, saat itu Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa kita, bukan hanya menghapus yaitu dosa kita tidak ada lagi, tapi bahkan bagaimana kita tahu bahwa nanti di hari kiamat mulut akan bungkam, tapi tangan kita, kaki kita akan menjadi saksi atas apa yang kita perbuat. Dan mereka akan berbicara, tangan kita, kaki kita, tapi dengan rahmatnya Allah dan kasih sayangnya Allah. Serta dengan anugerah yang maha menutupi keburukan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, anugerahnya Allah limpahkan kepada kita sampai saat ini, segala keburukan kita dia tutupi. bukan hanya menghapus dosa kita, tapi Allah membuat seluruh anggota tubuh kita sendiri yang pernah kita lakukan dosa, lupa akan perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Tangan kita akan lupa dulu kita pernah zalim. Dulu kita pernah maksiat. Kaki kita akan lupa kalau kita dulu pernah maksiat. Mata kita akan lupa kalau dia dulu pernah melihat yang haram. Telinga kita akan lupa kalau kita mungkin pernah mendengarkan yang haram. Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya akan mampu membuat itu semua terjadi. Dan itu bisa terjadi hanya dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bisa diraih. Ya. Hanya dengan apa? Taubat yang semurni-murninya. Taubat yang sesungguhnya yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah afrah bi taubal 'abd al mu'min min rajul nazala fi ardi dawiyah muhlika ma'ahu rahilatuhu 'alayha ta'amu wa sharabu. Wa wada'a ra'suhu fa nama nawmah fastayqad. وقد ذهب راحلته فطلب حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال ارجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت ووضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته ما شاء الله. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira, lebih bahagia, lebih senang pada taubatnya seorang hamba yang beriman daripada, yani Allah lebih senang kepada seorang hamba yang beriman, yang bertaubat, seorang hamba yang beriman. Allah lebih gembira untuk mereka daripada, katanya, seorang laki-laki, katanya, yang singgah di tengah padang pasir yang luas. Dia membawa binatang untuk dia tunggangi di atasnya. Di dalam perjalanannya itu dia di sana terdapat makanan, minuman, bekalnya dia semua sudah dia siapkan. Suatu ketika, bayangin ini, di tengah padang gurun pasir yang begitu luas hamparannya. Dia punya kendaraan, dia punya bekal, makanan, minuman yang sangat-sangat cukup. Kemudian saat itu dia istirahat, singgah. Dia meletakkan kepalanya, dia tertidur dengan nyenyaknya. Saat dia terbangun, bayangkan, saat dia terbangun, kendaraannya beserta isi-isinya itu pergi, hilang, nggak tahu kemana. Hilang, nggak tahu kemana. Bayangin, hamparan gurun Sahara yang begitu luas. Begitu dia melek, mata, kendaraannya nggak ada, tunggangannya nggak ada, berarti makanannya semuanya hilang ke bawah sama tunggangannya itu. Dengan susah payah dia terus mencari sampai letih, mau panas dengan dahaganya, dengan perasaan yang campur aduk, ya Allah, dengan perasaan yang begitu gundah, bayangin aja, haus. Udah deh. Dia berucap saat itu, saya akan kembali ke tempat semula saya tidur, katanya, sampai saya mati aja udah. Saya bakal balik ke tempat yang saya tidur tadi sampai saya mati aja udah. Mendingan saya mati di situ daripada saya mati nggak jelas begini. Dia udah bingung. Subhanallah, dia pun kemudian meletakkan kembali tangannya di atas kepalanya. Dia tertidur. Untuk apa dia tidur kala itu? Untuk mati, bukan untuk istirahat. Dia tidur untuk mati. Tetapi subhanallah, tiba-tiba ketika dia bangun, tiba-tiba kendaraannya sudah berada lagi di samping dia. Dan bekal makanan minumannya masih lengkap, nggak ada yang hilang sedikit pun. Bayangin, kalau seandainya itu terjadi sama kita. Bahagianya kita kayak apa? Ya Allah. Jangankan posisinya kamu di tengah gurun Sahara yang begitu, kita kehilangan duit aja, atau uangnya ketemu, bahagianya kayak apa? Jangan yang kehilangan kendaraan begitu. Makanan, minuman hilang sih. Mau di tengah gurun Sahara begitu, mau minta bantuan sama siapa? Pertolongan sama siapa? Bayangkan kegembiraannya seseorang kala itu. Saat dia melek matanya, tiba-tiba dia lihat kendaraannya beserta bekal-bekalnya semua masih utuh, nggak ada yang hilang. Itu kan pasti hatinya berbahagianya luar biasa. Dan ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih senang, lebih gembira pada taubatnya seorang hamba mukmin daripada laki-laki yang bahagia dengan menemukan kendaraannya yang hilang tadi. Masya Allah. Allah bahagia mendapati hambanya yang mengharapkan pengampunannya. Allah bahagia dengan hambanya yang datang mengharapkan taubatnya. Dan kebahagiaannya Allah melebihi kebahagiaannya seseorang yang kehilangan kendaraannya tadi. Allah. Luar biasa. Wa yarwa 'anil Hasan. Qala lamma taba Allahu 'ala Adam 'alaihi salam hanna'tuhu al-mala'ikah wa habata 'alaihi Jibril wa Mika'il 'alaihim as-salam. Faqala ya Adam qarrat 'ainak bi tawbatillahi 'alaik. Faqala Adam 'alaihi salam ya Jibril فإن كان بعد هذه التوبة سؤال فأين مقامي؟ فأوحى الله إليه يا آدم ورثتك ذريتك التعب والنصب وورثتهم التوبة فمن دعاني منهم لبيته كما لبيتك ومن سألني المغفرة لم أبخل عليه لأني قريب مجيب يا آدم وأحشر التائبين من القبور مستبشرين ضاحكين wa du'a'uhum mustajab. Diriwayatkan dari Hasan, dia berkata ketika Allah Subhanahu wa taala kala itu menerima taubatnya Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam, maka malaikat pun, kata para malaikat, ikut merasakan kebahagiaannya melihat bagaimana Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam yang betul-betul bersungguh-sungguh dalam memohon pengampunannya Allah, mengharapkan pintu taubat dari Allah atas kesalahannya. Saat Allah menerima taubatnya Nabi Allah Adam, para malaikat ikut merasa bahagia sampai turun Jibril dan malaikat Mikail alaihissalam kepadanya, kepada Nabi Allah Adam. Lalu kemudian keduanya berkata, "Hai Adam," katanya, "mudah-mudahan kau bahagia. Mudah-mudahan gerat ainak." Gerat ainak tuh bahasa Arab ibaratnya kedua matamu itu berbinar-binar dengan kegembiraan bahwa sungguhnya Allah telah menerima taubatmu. Berkata Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam, "Wahai Jibril, kalau setelah penerimaan taubat ini ada pertanyaan, maka aku ingin bertanya, di mana kedudukanku saat ini?" Ini Nabi Allah Adam benar-benar udah ngerasa kalau dia tuh melakukan kesalahan besar, padahal dia sudah diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Allah Adam habis diberi apa? Pengampunan, yang ditanya, "Kalau saya boleh tanya ibaratnya, aina maqami? Di mana kedudukanku?" Allah kemudian menurunkan wahyu kepadanya. Melalui malaikat Jibril, "Wahai Adam, engkau telah mewariskan apa? Keletihan dan juga kesusahan pada keturunanmu." Jadi letih, kesusahan ini udah dari Nabi Allah Adam dulu yang warisannya ngasih ke kita. Usaha letihnya Nabi Allah Adam dalam hidup itu diwarisin ke kita. Kita juga kena tuh letihnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Engkau telah mewariskan keletihan, kesusahan pada keturunanmu. Tapi ingat," kata Allah, "engkau juga mewariskan taubat kepada mereka." Artinya, kesusahan yang Nabi Allah Adam lakukan dulu, sulitnya dalam meraih pengampunan, itu kita rasain juga, berjuang artinya, perjuangan dalam hidup. Tapi kata Allah bilang, "Engkau juga mewariskan kepada mereka taubat." Maka barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, dari mereka, dari keturunanmu, wahai Adam, yang berdoa kepadaku, tentu, kata Allah, aku akan mengabulkannya sebagaimana aku mengabulkanmu. Artinya, saat kita sudah bersusah payah dalam meraih pengampunan Allah, ketahuilah, Allah berkata, "Tentu," kata Allah, "aku akan mengabulkan permintaan mereka sebagaimana dulu aku mengabulkanmu, wahai Adam. Dan barang siapa," kata Allah, "yang memohon ampunan kepadaku," kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "aku tidak akan berbuat pelit pada mereka. Karena sesungguhnya aku adalah Allah yang maha dekat dan yang maha mengabulkan. Hai Adam," kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "aku pun," kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "akan menghimpun, akan mengumpulkan orang-orang yang bertobat, akan membangkitkan orang-orang yang bertobat nanti dari kubur mereka dengan apa? Membangkitkan mereka dengan kegembiraan dan tawa." Lihat, orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya, yang diterima taubatnya. Wa ahsyurut ta'ibin, kelak aku akan membangkitkan, mengumpulkan mereka. Orang-orang yang taubat, yang meminta pintu taubat kepadaku, saat mereka bangkit dari kuburnya, mereka akan bangkit dengan penuh kebahagiaan dan tawa. Dhahikina. Mereka akan tertawa, bahagia, saking bahagianya. Serta semua doa-doa dan harapan mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kukabulkan. Masya Allah. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pengabulan, berikan kenikmatan, kemuliaan bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Maka jangan kita menyia-nyiakan kesempatan ini dalam hidup untuk senantiasa mengharap pintu taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla yabsutu yaduhu bit-taubah li musii'il lail ila an-nahar." ولمسيء النهار إلى الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وبسط اليد كناية عن طلب التوبة والطالب وراء القابل فرب قابل ليس بطالب ولا طالب إلا وهو قابل إلا وهو قابل. Kemudian dikatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala setiap harinya membentangkan tangannya hingga siang hari. Setiap hari. Sungguhnya Allah membentangkan tangannya hingga siang hari untuk apa? Untuk menerima taubat bagi orang-orang yang berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat kejahatan pada waktu malam. Siang harinya Allah buka lebar-lebar bentangan ibaratnya. Tangan-tangannya. Untuk siapa? Untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat jahat di waktu malam. Dan bagi orang yang berbuat jahat di waktu siang, Allah membentangkan tangannya sampai malam hari hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Artinya pintu taubat senantiasa Allah buka untuk kita. Tidak ada satupun peluang bagi kita untuk meraih pengampunan Allah yang Allah tutup. Dari begitu luasnya rahmat dan kasih sayang Allah untuk kita. Kapanpun kita menghadap padanya, kapanpun kita menghampirinya, lalu kita memohon pengampunan darinya, maka kala itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka lebar-lebar pintunya untuk memberikan pengampunan kepada kita. Dan di sini dikatakan bahwa dibentangkan tangan ini maksudnya adalah sebuah kiasan. Kiasan seorang, ya, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Agung, bahwa beliau zat, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang kita tahu bahwa beliau dia tidak punya tangan. Ini hanya kinayah yang menandakan kepada kita bahwa tujuan dari membentangkan itu dibentangkan di sini suatu kiasan. Untuk apa? Untuk kita meminta dibukakan pintu taubat. Dan Allah dengan bahagianya menyambut setiap waktu kita datang untuk meminta taubatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Law amiltumul khataaya hatta tablughu as-samaa', tsumma nadimtum lataballahu alaikum." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya engkau melakukan beberapa dosa, beberapa kesalahan, yang mana kesalahan dan dosa itu sampai memenuhi langit, Begitu banyak luar biasa dosa. Kemudian kau menyesalinya. Kau menyesal pernah melakukan itu. Kau menyesal dulu pernah melakukan kezaliman itu. Kau menyesal dulu pernah melakukan kesalahan itu. Tentu, kata Nabi SAW, saat kau menyesalinya, tentu Allah akan menerima taubatmu. Masya Allah. Ini dari rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala mudah memaafkan setiap kesalahan daripada hamba-hambanya. Kadang kita merasa malu bagaimana cara kita memberikan maaf kepada orang lain. Betapa kita geram dengan orang yang berbuat zalim pada kita. Betapa kita merasa tidak terima orang yang telah melakukan kejahatan pada kita. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula, sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, baik sengaja maupun itu yang tidak disengaja, lalu kemudian kita menyesalinya, merasa sadar betul bahwa itu adalah perbuatan salah, lalu kita datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun dosa kita sampai memenuhi tiang langit, maka Allah akan mengampuni kita. Maka Allah akan menerima taubat kita. Bagaimana dengan kita yang hanya mendengar orang menghina kita, mencaci kita, menzalimi kita dengan kata-kata, lalu kemudian kita bisa berani bersumpah, demi Allah tidak akan kumaafkan dia. Demi Allah akan kutuntut dia. Demi Allah akan kuharamkan diriku. Wah, dengan kata-kata yang luar biasa. Di mana sifat maaf yang ada pada diri kita, dan tidakkah kita belajar dari zat yang maha memaafkan? Itu Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu memaafkan setiap kesalahan yang kita lakukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan tidak mau menoleh kepada dosa-dosa yang dahulu kita kerjakan. Begitu kita datang dengan maaf, maka seketika itu juga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan. Jika kita adalah seorang istri, bisa jadi barangkali suami pernah melakukan suatu kesalahan. Dia datang kepadamu dengan menyesal, kemudian dia mengatakan, maafkan saya. Jadilah pemaaf. Karena Allah mengajarkan kita untuk selalu menjadi pemaaf. Saat ada orang yang mungkin pernah zalim pada kita, memfitnah kita, mengambil hak kita, lalu dia menyesalinya. Dia datang kepada kita, lalu dia meminta maaf kepada kita. Maafkanlah. Harapan kita dengan kita mudah memaafkan, maka itu justru akan lebih mendekatkan kita dengan maafnya Allah. Dan seseorang jika sudah mendapatkan maafnya Allah, maka seluruh kebahagiaan sudah berada di genggamannya. Tapi sebahagia apapun dia dalam hidup, tapi ternyata Allah murka padanya, Allah marah padanya, Allah tidak mau mengampuninya dan tidak mau memaafkannya, apalah arti kebahagiaan yang sesaat itu? Karena kelak akan diganti dengan penderitaan yang abadi. Mudahlah memaafkan. Dan kita berada di bulan Syaban ini, ada golongan orang-orang yang Nabi SAW katakan, mereka adalah golongan orang-orang yang tidak akan mendapatkan maafnya Allah. Tidak akan mendapatkan ampunannya Allah. Sekalipun mereka beribadah, sekalipun mereka sholat, sekalipun mereka mengaji, mereka tidak akan mendapatkan apapun. Siapa mereka yang pertama? Mereka yang pertama, al-isyraku billah. Tentu mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, yang berlaku syirik, bahwa dosa ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam mengabdi padanya, dalam meyakini segala bentuk aturannya. Terkadang kita hidup di era modern, tapi pikiran kita hakikatnya masih sangat-sangat kuno. Kita masih begitu percaya dengan tahayul. Kita masih begitu percaya dengan hal-hal mistis yang tidak berguna. Kita masih begitu percaya dengan hal-hal yang tidak semestinya kita percaya. pada nujum, pada ahli nujum, peramal, orang pintar bahasanya. Kita bahkan rela mendatangi mereka, lalu kita bertanya, apa yang baiknya saya lakukan untuk usaha saya, untuk rumah tangga saya. Na'udzubillah, itsumma na'udzubillah. Semoga Allah melindungi kita semua. Bagaimana mungkin kita datang kepada mereka? Kita menganggap seolah-olah mereka yang bisa mengatur jalan hidup kita, sementara kita memiliki zat yang maha mengatur, dan dia zat yang mengatur dengan segala keindahannya untuk kita. Lalu kita hancurkan aturan itu hanya dengan kita mempercayai segelintir orang-orang yang mengaku pintar. Padahal mereka pintar dari mana? Ini hati-hati, karena yang seperti ini itu akan mengantarkan kita kepada kesyirikan. Anak saya nangis terus, kenapa nih? Jangan-jangan anak saya begini-begini. Jangan sampai anak, kayaknya anak saya diiniin orang, kayaknya anak saya datang ke orang pintar. Nih kenapa? Ustazah kan niatnya saya untuk ngobatin. Niatnya saya untuk apa? Untuk anak saya tuh. Kalau ngobatin datang aja ke tukang yang ngobatin. Jalur pengobatan berbeda dengan orang-orang yang kamu datangi untuk hal-hal yang seperti itu. Ada orang sakit tangannya, nggak bisa diangkat. Saya pernah ketemu sama orang yang kayak gitu. Udah berapa lama? Saya tanya, tangan, wah, sudah sakit. Saya bilang, saraf kamu kejepit kali. Enggak, sudah, saya udah dokter. Tapi saya, tangan saya nggak bisa diangkat juga. Kamu kecengklek kali. Enggak, sudah, saya udah tahunan ini sakit. Dengar-dengar katanya apa itu, tali pocong apa-apa gitu. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Kalimat-kalimat yang seperti ini harusnya sudah tidak ada pada orang-orang yang mengaku modern, pada orang-orang yang mengaku bahwa dia hidup di zaman yang sekarang ini. Kemana kita iman kita kepada Al-Quran? Kemana iman kita kepada Allah? Apakah sholat kita masih tidak kita yakini, melebihi keyakinan kita pada hal-hal yang tidak berguna itu? Kita sholat, kita ibadah kepada Allah. Kenapa tidak sholatnya yang kita yakinin akan melindungi kita, akan menjaga kita? Inna sholatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, sungguhnya sholat akan melindungi kita dari segala bentuk keburukan dan kemungkaran. Orang mau jahatin kita, kalau sholat kita benar, gak ada kemungkaran, gak ada kejahatan yang bakal datang ke kita, dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Tapi kalau sudah sholatnya aja sudah kita abaikan, ya wajar kalau kamu punya praduga-praduga macam-macam. Usaha saya seret, kayaknya ada yang nutup. Yang nutup siapa? Tembok kali. Di bulan Syaban, sebanyak apapun kamu minta taubatnya, tapi selagi kau mempercayai hal-hal yang tidak berguna itu, percaya pada orang pintar, percaya pada orang-orang dukun, percaya kepada orang-orang mistis yang tidak berguna, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ibadahmu sia-sia. Itu golongan yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-musyahin baina akhi, yang punya masalah di antara saudaranya. Ribut, tidak tegur sapa, putus silaturahmi. Ada dendam yang tersimpan di hati. Kesal, amarah, tidak terima, tidak ridha, dan lain-lainnya. Orang-orang yang semacam ini yang punya masalah kepada saudaranya, sebanyak apapun ibadahnya, tapi selama itu juga tidak akan diterima seluruh ibadahmu sampai kamu menyelesaikan urusanmu pada saudaramu itu. Mau itu dari saudara sendiri atau dari saudara seiman, saudara sesama muslim. Hati-hati, jaga hubungan kita dengan sesama yang baik. Hindari kata putus. Putus silaturahmi. Jauhin. Gak ada. Yang ada dari kita hanya ingin menyambung silaturahmi. Kepada semua kita berbuat baik. Kepada semua kita beramah tamah. Kepada semua kita melakukan kebaikan. Tidak terkecuali. Dan jangan pernah ada di hati kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini. Ya, kebaikan. Lalu kita kotori, kita nodai dengan kebencian kepada orang lain yang semestinya tidak harus kita letakkan di dalam sana. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, golongan orang-orang yang tidak akan mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya adalah mudminul khamr, peminum minuman keras. Di sini kata ulama, peminum itu bukan hanya yang minum, tapi peminum juga termasuk yang menjual, yang mengadakan, menjual, kemudian yang menyediakan. Nah, misalnya kalau dia kerjanya di bar atau di mana, yang menuang, supir, yang angkut, armada, semua yang berkenaan dengan minuman keras tadi ikut andil dalam bagian mudminul khamr, artinya dia tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dukung nih, pemerintah kita ingin melepas saham minuman keras. Kita doain insyaallah dengan tujuan baik, gubernur kita yang ingin melepas saham, mudah-mudahan saham minuman keras betul-betul terlepas dan negeri kita insyaallah terbebas dari pecandu-pecandu alkohol, pecandu-pecandu narkoba, pecandu-pecandu minuman keras lainnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena efeknya apa? Efeknya ini. Sebanyak apapun kita dalam beribadah, ternyata kalau ada andil kita dalam melakukan, dalam pekerjaan kita, ada andil di sana. Bukan hanya peminum, penyedia, pengimpor, pengangkut, semua kata ulama masuk di dalamnya. La haula wala quwwata illa billah. Itu tiga. Dalam hadis yang lain ditambahin ada lagi yang mengatakan salah satunya agul walidain, yang durhaka pada orang tua. Mereka kelompok-kelompok orang-orang yang tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga. Sebanyak apapun sujudnya kita, ibadahnya kita, tapi kalau ternyata kita berbuat zalim pada orang tua kita, menyinggung perasaan hati mereka, menyakiti perasaan hati mereka, semua akan menjadi sia-sia dari permohonan taubat kita kepada Allah. Semua tidak akan menjadi apa-apa bagi kita. Kenapa? Karena kita sudah menyakiti hati mereka dan kita tergolong daripada golongan orang-orang yang agul walidin, durhaka kepada orang tua. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita semua. Dan datangnya bulan Syaban ini, insyaAllah setelah bulan Rajab kemarin, menjadi sebab bahwa Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan kita, memberikan pintu taubatnya untuk kita, dan insyaallah mudah-mudahan mengelompokkan kita di dalam kelompok orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibus sa'ilin. Mudah-mudahan insyaallah kita juga dimasukkan dalam kelompok, dalam golongan orang-orang yang amanah, yang tidak berdusta dan juga tidak berkhianat, yang tidak mengambil hak sesama muslim, hak sesama saudara kita maupun yang lainnya. Amin amin ya rabban alamin. Baik. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita doakan untuk yang menitip doa, yang sakit, yaitu sebentar. Ibu Diah Astira Rianti binti M. Sugeng Wijaya. Sugeng Wijaya. Dan juga seluruh ahli keluarga kita, dari kerabat kita, sanak saudara kita, ataupun seluruh kawan-kawan kita, dan seluruh umat muslimin muslimat yang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan untuk mereka dengan kesembuhan yang sempurna, dikembalikan seperti sedia kala, ditemukan obatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas, isya anta syafi wa afi antal ma'afi. لا شفاء إلا شفاءك شفاء أن لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عنا وعنهم كل تعب شديد واكفنا واكفهم من الحد الحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلنا نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفينا وتكفيهم يا رب من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Mari sama-sama kita kembali bacakan surat Al-Fatihah khusus-khusus للإمام الغزالي ومشايخنا وعلماءنا وأساتذتنا وذريتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أن الله يتغشاه برحمة المغفرة يسكنهم الجنة ويعيد علينا بركاته وأسراره وأنواره في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih untuk segala perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sopan jazilah Ustazah atas ilmunya yang telah disampaikan dari kitab buka Syarhul Qulub tadi mengenai amanat dan taubat. Saya selaku MC mohon diri, mohon maaf bila ada kesilapan dan kehilafan atas pembawaan saya secara berlangsung ini. Sebelum kajian ditutup, mari sama-sama kita baca doa penutup majlis yang akan dipimpin oleh Ustazah Syarifah Aisyah. Kepada Ustazah, kami persilahkan. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسي لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتسابي منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله والصحبي عدال طش الصحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قبول.